الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lanjut lagi. Sekarang sampai mana? Wa yudhkaru anhu. Saya terfadal dibaca. Ya. Coba dibaca di sini. Ya, Zaki. Yujizi'u anil jama'ah. Ada julusi. Ya, terus. Ida marru. Bukan yang itu. Hah? Yang itu Zaki benar. Ah, ayo. Mana Zaki? Coba ganti. Nugraha. Ayo Nugraha. Ayahudda ahaduhum. Fadahaba ila hadha manqala araddu fardun kifayatun. Fardu kifayatin. Lakin ma ahsanahu law kana thabitan fa inna fihi sa'id ibn khalid qala abu zur'ata da'ifun. Kadhalika qala abu hatib. وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى مبلغه. ومن هديه ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً حتى يتوب. نعم. طيب. أذكر هذا. ويذكر عنه. Dan disebutkan pula dari beliau bahwasanya beliau, ya. Yujizu anil jamaah, cukup ini untuk satu jamaah. Idza marru ayusallima ahaduhum. Ya, ketika mereka lewat mengucap, salah seorang di antara mereka aja yang mengucapkan salam. Yujizu anil julus, dan orang yang duduk cukup satu orang aja, ahaduhum, salah satu orang di antara mereka, ayaruddahu. Ini misalkan satu kafilah lewat 5 orang. Ada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan 5 orang. Maka satu orang kafilah mengucapkan salam, itu sudah cukup. Satu orang di antara yang duduk-duduk dari 5 orang tadi mengucapkan salam, menyembala salam, maka ini sudah cukup. Nah, paham sini? Barakallahu fikum. Jadi satu orang aja ini sudah mencukupi. Nah, kemudian fadhahaba ila hadha man qala, maka berdasarkan pendapat ini ada yang berpendapat ar-raddu fardhu kifayatin, maka menjawab salam hukumnya fardhu kifayah. Ya, kata syekh di sini, lakin ma ahsanahu law kana sabitan, Ya, namun kata beliau, pendapat ini tidak bagus, lemah dan tidak berdasar ya, dengan hadis yang sahih. Ya, law kana sabitan. Lakin ma asanahu. Namun ini pun enggak bagus seandainya hadis ini ya, sahih atau asar ini sahih. Ya. Ini enggak bagus seandainya asar ini sahih. Fa inna fihi Sa'id bin Khalid. Karena di dalam asar tadi terdapat seorang yang bernama Sa'id bin Khalid. Qala Abu Zur'ah dha'ifun, wa kadzalika qala Abu Hatim. Abu Zur'ah berkata tentang Sa'id bin Khalid, dia dhaif. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Hatim. Ya. Wa kana min hadihi sallam, dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ballaghahu ahadun as-salama min ghairihi. Ya. Jika salah seorang menyampaikan salam kepada beliau, menyampaikan salam dari orang lain gitu. Si fulan ketemu Nabi. Kata fulan, wahai Nabi, si Alan titip salam. Nah, gitu. Maka apa bimbingan Nabi? Ayyarudda alaihi wa alal muballighi. Ya, maka Nabi membalas salamnya kepada orang yang menitipkan salam dan kepada yang mengucapkan salam. Jadi gimana? Alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi assalam. Ini enggak, kalau dikasih salam ini, oh ya udah gitu. Eh dapat salam itu dari siapa? Dari Fulan. Oh ya udah. Keliru. Jawab salam apa hukumnya? Fardhu ain. Dapat salam. Ya, paham nggak di sini? Nah, ini sebagaimana ya, terdapat riwayat mengenai hal ini, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ya, dari Ghalib. Nah, jadi Nabi SAW pernah ya disampaikan salam oleh anak seseorang dari bapaknya. Ya. Kayak kata dia, ya inna abi yukri'uka salam. Nah, kata seseorang ini. Ya. Kata seseorang ini menyatakan, wahai Rasulullah, bapakku mengucapkan salam pada engkau. Maka apa kata Nabi SAW? Alaika salam wa ala abika salam. Ya, atau boleh alaika wa alaihi salam. Ya. Misalkan apa namanya? Saudaranya alaika wa ala akhika. Alaika wa ala wa akhika salam. Atau alaika wa alaihi salam. Ya. Paham sini ya? Tinggal yang nitip salam itu aja gimana domirnya. Ya. Perempuan alaika wa alaiha salam. Begitu. Ya. Saya dulu waktu SD suka nitip-nitip salam ke perempuan gitu kan. Eh salam ya. Ya gitu kan. Waktu SD ya. Waktu kecil. Ya. Apalagi Ainur tuh kan. Suka titip-titip salam ke akhwat. Nah, dulu kalau dia enggak tahu dan masih enggak sampai sekarang gitu. Nah, ini enggak tahu jawabnya gimana. Eh dapat salam dari siapa sih? Enggak tahu. Ah, sekarang udah tahu kan. Alaika wa alaihi assalam. Wa min hadihi sallam tarkus salam ibtidaan wa radan ala man ahdasa hadasan hatta yatuba. Wah. Ini baru nih kokoh ya. Nah, di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah beliau meninggalkan salam, tidak mengucapkan salam ibtidaan terlebih dahulu. Ya. Tidak mengucapkan salam terlebih dahulu kepada siapa? Waraddan, dan tidak mau menjawab salam kepada siapa? Kepada orang yang berbuat bid'ah hadasan ya, hatta yatuba, sampai dia tobat. Lu memangnya ada hadisnya? Iya. Ketika Nabi SAW menghajar 3 orang yang tidak mau ikut perang Tabuk. Di antaranya yang paling terkenal siapa? Ka'ab ibni Ibnu Malik. Ya. Ketika dia enggak mau ikut perang Tabuk, maka diindikasikan dia bagian dari golongan munafikun. Mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi SAW tidak mau menjawab salam secara jahr. Ini dijelaskan oleh para ulama. Nabi tidak menjawab salamnya secara jahr, tapi secara khafi. Ya. Artinya biar dia aja yang dengar. Orang lain enggak dengar. Paham enggak sini? Jadi Ka'ab bin Malik datang pada Nabi. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat kan pada ngeliat tuh. Ya, Nabi salam. Nah, ya dia aja yang dengar kan? Nah, yang lain ngeliat, wah enggak dijawab salam Nabi. Nah, ini untuk pembelajaran hingga akhirnya dia bertobat pada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini sebagaimana kisah ya yang mereka tidak ikut perang Tabuk, dikeluarkan oleh Bukhari, oleh Muslim, ya, dari hadis Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab, ya, bahwasanya Abdullah bin Ka'ab berkata, saya menerjemah apa kata beliau, sami'tu Ka'ab bin Malik yuhadisu, saya mendengar Ka'ab bin Malik menyampaikan hadis ketika beliau takhallafa an Tabuk, tidak ikut perang Tabuk, ya. Apa kata Ka'ab bin Malik? Wanaha Rasulullah SAW an kalamina. Rasulullah SAW melarang sahabat untuk berbicara kepada kami. Ya. Begitu juga dengan kisah siapa? Sobik. Sobik anak tambeng yang bertanya kepada Rasulullah, kepada Umar bin Khattab terkait ayat-ayat takwil. Wanaziatu ghorqaq, maknanya apa Umar? Dijelasin sama Umar. Ini apa maknanya Umar? Tanya mulu. Ini ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Ayat-ayat yang muhkam. Nah, akhirnya udah ditanya lagi, apa maknanya Umar? Kata Umar, seandainya saya gak mendengar Rasulullah SAW, maknanya itu saya gak akan menyampaikan pada kamu. Tanya lagi. Akhirnya Umar ngambil pelepah kurma. Sini-sini kamu. Dikemplang palanya pakai pelepah kurma. Cetor. Aduh, sakit Umar. Udah, sakitnya udah hilang belum? Udah, ketok lagi. Petuk, aduh sakit Umar. Udah hilang belum sakitnya? Udah Umar. Petuk, aduh sakit lagi Umar. Sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah. Ya, terus Umar mengirim surat. Ya, kepada orang-orang yang di kampung si Sobik ini. Akhirnya si Sobik datang, majelis bubar. Awas, awas. Ada Sobik. Awas-awas ada Sobik. Demikian. Ya, dihajar. Ini bagi orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Ya, bukan yang bid'ah salaman berjamaah setelah sholat. Itu dihajar, bukan. Ya, makanya para ulama dahulu menyematkan bid'ah kepada pelaku bid'ah sebagai ahli bid'ah itu pada bid'ah-bid'ah yang besar. Ya. Jahmiyah, Jahmi, Mu'tazili, Murji'i, Khariji, Syi'i, Qadari. Bukan pada orang yang habis sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Mubtadi. Ya, diberlakukan. Wah, keliru ini. Ya, keliru. Ya Allah musta'an. Tadi kata Ka'ab bin Malik kelanjutannya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang untuk berbicara kepada beliau, maka Ka'ab bin Malik menyatakan wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallimu alaihi fa aqulu fi nafsi hal harraka. Ya, al-harraka safataihi biraddi salam awla. Ya, maka aku datang pada Nabi, aku mengucapkan salam pada beliau, aku berkata padanya, sampai kata beliau hatta kalabtu khamsuna laylatan. Ya, sampai saya berbicara 50 kali dalam semalam, bertobat. Ya, ya. sampai akhirnya Allah ya berikan dia taubat ya ketika fajar, dan Rasulullah SAW mengumumkan Allah telah menerima taubatnya karena dia jujur ya ketika perang Tabuk ya, dia nggak ikut perang Tabuk, dia jujur, nggak ada yang menghalangi dia kecuali malas, kecuali ini. Kalau munafik enggak, alasan. Kau dia jujur. Ketika perang Tabuk lagi panas, kurma bentar lagi panen. Itu waktu yang asik di rumah tiduran nunggu panen kurma. Ya. Nah, munafik ngeles-ngeles. Nah, enggak ada kejujuran. Enggak ada kejujuran. Karena dia jujur malas diberlakukanlah hajar. Kalau munafik enggak dihajar. Kenapa? Karena dia menampakkan udzur, pura-pura gitu. Paham enggak sini? Maka munafik dihukumi secara zahir. Dia pun Ubay bin Ka'ab dihukumi secara zahir. Zahirnya dia malas. Paham enggak sini? Zahirnya dia sebagai munafikun, dan munafikun zahirnya sebagai orang yang ma'dzurun. Paham enggak? Faslun fi hadis salam fil istiqdan. Nah, ini sekarang terkait minta izin. Ya, ini terkait minta izin. Istiqdan itu apa? Talabul izin. Ya, bidukhul al buyut, minta izin masuk rumah. Nah, ini penting ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ala ahdiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang rumah itu bukan rumah kalian hingga kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Itu pun ngetok pintu, ngucapin salam, gak boleh di depan pintu. Sebagaimana yang kemarin sudah disebutkan. Tapi di mana? Samping kiri atau kanan. Khawatir nanti terlihat sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemilik rumah untuk terlihat kepada tamu. Paham tuh? Ya, jangan sengaja diri di depan pintu. Gak boleh, bisa jadi ada keluarga perempuan yang belum siap berhijab. Bisa jadi di rumahnya itu ada berantakan yang itu merupakan aib bagi dia kalau kelihatan. Ya makanya gak boleh di depan pintu. Ya. Nah kalau ada orang yang ngucapin salam di depan pintu, itu pasti orang yang ghairu muta'adib. Pasti itu bukan orang yang beradab. Tidak punya adab. Taibar kalau fikum. Nah, bisa jadi itu ada aurat, ya. Ada aurat. Dan seterusnya. Ya, tafadhol dibaca di sini. Nah, Zaki, udah ketemu? Nah. Sama tersebut. Ayo sekarang baca. صح عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع وصح عنه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه أنه أراد أن يخفأ عين الذي نظر إليه من حجرته وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه التسليم قبل الاستئذان Wasta'dana alaihi rajulun faqala a'aliju faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidana faqul lahu qul السلام عليكم أأدخلوا فسمع الرجل فقال ذلك فأذن له فدخل ففيه رد على من قال يقدم الاستئذان وعلى من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بسلام وإلى بالاستئذان. نعم. Ya, wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda al-isti'dad salasun. Ya. Atau innal isti atau kalau diantum apa redaksinya? Al-isti'dad salasan, al-isti'dad salasan. Minta izin itu 3 kali. Ya. Fa in udhina laka, ya, kalau diizinkan ya masuk. Wa illa farji'. Ya, tapi kalau enggak diizinkan pulang. Wa illa farji' itu maksudnya apa? Hah? Apa? Enggak boleh lebih dari 3 kali. Ya, enggak boleh lebih dari 3 kali. Ketika sudah ada 3 kali, berarti ini maknanya ya tidak diizinkan atau tidak ada orang. Ya. Tapi paham sini. Nah, wa in udzina laka, nah itu antara izin pertama, izin kedua, izin ketiga. Paham sini? Nah, jadi minta izin ini salasan maksudnya apa? Salasan marat. 3 yaitu 3 kali. Ya, 3 kali. Karena rumah ya di dalamnya terdapat aurat. Ya ini terserah yang punya rumah ya, mau izinin mau enggak, ya suka-suka dia, rumah-rumah dia. Nah, ini adab bagi orang yang ingin berkunjung atau mendatangi orang lain. Nah, ini adab yang besar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kemudian wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu inna maj'ilal isti'dhanu ya min ajlil basar. Ya, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu bersabda di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sesungguhnya ju'ilal isti'dhan, minta izin itu dijadikan apa? Min ajil basar, karena untuk menjaga pandangan. Ya, untuk menjaga pandangan. Maka para ulama menjelaskan hikmah wajibnya minta izin ialah untuk menjaga pandangan, supaya seseorang tidak melihat apa yang ada di dalam rumah dari hal-hal yang seharusnya dia tidak boleh melihatnya, berupa aurat wanita yang ada di dalam rumah tadi, rumah berantakan atau yang lainnya. Ah, ini minta izin. Coba kalau selonong boy tiba-tiba masuk, ini gak sopan. Bisa jadi ada wanita di dalam rumah belum siap berhijab, kan pakai hijab lama, belum pakai cadarnya, ya. Nah, ini gak sopan yang demikian kalau muncul di depan pintu. Ya, barakallahu fikum. Ya, tegur lah. Hah? Tegur. Kalau ada orang tiba-tiba sonong, tegur, marahin, boleh berhak marahin. Ya. Ditegur aja, dimarahin. Biasanya yang gak paham itu orang-orang yang memang gak belajar ya, misal tukang antar paket gitu kan. Permisi paket, tiba-tiba langsung depan pintu. Ya memang gak ngerti, diajarin. Ya, diajarin, bang, kalau ya diajarin lah. Itu jangan depan pintu. Pinggir aja kiri kanan, terkelihatan yang gak boleh dilihat, begitu. Nah, ini termasuk disahkan juga. Ini disahkan kan penghuninya cowok semuanya. Ya. Ada yang mengucapkan salam, ya mesti di, jangan di depan pintu. Ya di depan apa di sampingnya kayak. Nah, itu jangan di depan. Ya. Mesti di mana gitu. Jangan kelihatan di situ. Nah. Kemudian wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu arada ayyaftaj ayyafqa aina alladhi nadara ilayhi min huj min hujrin fi hujratihi. Nah, ini nih. Nah. Bahkan lebih dari dimarahin nih Pak Arif. Tasahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau hendak ya mencegah atau hendak yafqa itu apa sih? Colok ya. Hendak mencolok mata orang yang melihat ke kamar beliau. Mau colok matanya mana Nabi SAW. Ya, mau dicolok. Jadi ini enggak boleh ya. Jadi ada pernah datang seseorang kepada Nabi, dia di rumah pintu, di depan rumah Nabi, di pintunya. Dia berusaha untuk melihat di pintu Nabi. Maka seolah-olah Nabi langsung ingin mencolok mata tadi. Ya. Nah, ini enggak boleh. Ini akan datang penjelasannya nanti insyaallah. Ya. Nah, itu ditegur ya. Jangan dibiarin, ditegur, mesti ditegur. Wasahanhu at-taslim qabla al-isti'dan fi'lan wa ta'liman. Ya. Dan telah sahih dari Nabi SAW yaitu at-taslim mengucapkan salam qabla al-isti'dan sebelum minta izin. Ya. Fi'lan wa ta'liman. Fi'lan wa ta'liman itu sebagai perbuatan dan juga sebagai ta'lim, pengajaran. Jadi tata cara minta izin yang dijelaskan oleh Nabi SAW, seorang mengucapkan salam dahulu. Misalkan dia mengatakan assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam dibalas misalkan. Kemudian dia minta izin. Boleh saya masuk? Nah. Ya, boleh saya masuk? Nah, begitu. Oh, enggak boleh. Ya udah di luar. Di luar. Jadi salam sebelum istiqdah. Jangan, hah? Saya masuk boleh nggak? Assalamualaikum, terbalik. Ya, nah memang ada ya di antara ulama yang menyatakan al istiqdah qabla salam. Ya, namun dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, yang lebih tepat ialah assalam qabla al istiqdah. Assalam qabla al istiqdah. Nah, jadi mesti dua, nggak boleh mencukupkan dengan salam aja, ya, paham nggak sini? Tapi kalau bel sama salam duluan mana sih? Bel sama salam. Nah, mungkin kalau bel itu yang rumahnya di dalam jauh, pagarnya di depan. Nah. Kita ngucap salam kurang lebih kedengeran gak sama dia? Enggak. Oh, di bel aja. Di bel. Di bel. Ya sebentar, baru pas mendekat assalamualaikum. Nah, begitu. Mau gak boleh itu. itu terkenal larangannya. Oh itu nggak boleh, apa ngintip-ngintip depan pintu aja nggak boleh, ngintip lagi itu tambeng banget itu, diri depan pintu aja nggak boleh ngintip-ngintip. Waduh Pak Arif kacau juga ini. Ngintip-ngintip lagi. Ada orangnya gak sih? Wah. Nah, ini gak boleh ya. Mungkin orangnya sengaja di dalam, dia gak mau. Jangan ya, biarin aja. Nah, gitu kan, itu suka-suka dia. Taibar kalau begitu. Ya. Nah, dan ketika minta izin, kayak tadi bel, mesti ngucap salam. Allah Ta'ala berfirman, fa'idha dakhaltum buyutan, fasallimu ala anfusikum. Ya, ayu salimu ba'du kumala ba'din. Kalau kalian masuk rumah, ucapkan salam di antara kalian. Taib. Nah. Berikutnya. Wasta'dana 'alaihi rajulun faqala arju. Maka ada seorang yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Apakah saya boleh masuk?" Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang tadi, "Ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidzana." Maka Rasulullah SAW ya menyuruh seseorang, "Eh, keluar kamu ke orang itu." Jadi ada orang di rumah Nabi, keluar kamu ke rumah ke orang tadi itu, menyuruh orang tersebut yang Nabi perintahkan, "Alimhu, ajarin dia al-istidzana." Jadi di rumah Nabi ada seseorang. Ketika ada, "Saya mau masuk," gitu. Kata Nabi, "Keluar kamu. Ayo keluar, ajarin dia gimana tata cara minta izin." Ya, jangan Nabi yang keluar. Kalau Nabi yang keluar disangka dia, oh. Jadi diajarin biar menandakan Nabi SAW tidak mau menerima dia sebelum dia menunaikan adabnya dulu. Faqulahu, ayo bilang ke dia, "Qul assalamu alaikum. Adkhul." Nah. Bilang ke dia, ucapkan assalamualaikum, "Apakah boleh saya masuk?" Ya. Fasamya urajul. Nah, orang yang tadi di luar dengar. Waduh, gitu kan. Nah, akhirnya dia mengatakan, "Assalamualaikum, adkhul." Ah, dia dengar. Fa adina lahu fadakhala. Orang itu pun diberi izin, Nabi memberi izin dan dia pun masuk. Ya. Nah, ini dalil ya bahwasanya tidak cukup minta izin saja. Adkhul, saya boleh masuk. Ya, namun dia mesti mengucapkan salam sebelumnya. Kemudian, wa fihi raddun 'ala man qala yuqaddamul istidzan. Ah, ini juga terdapat sanggahan bagi yang menyatakan, "Oh, didahulukan minta izin dulu." Qabla dukhulihi bada abisalam. Sebelum dia masuk baru dia mulai salam. Wa illa bil istidzan. Ya. Kemudian namun ada ulama yang merinci, ya. Ada yang merinci, merincinya begini. Kalau ya sahibul bait sudah melihat dia, melihat tamunya. Ya. Maka dia mengucapkan salamannya. Assalamualaikum. Ya, paham enggak sih? Apabila dia melihat sahibul bait. Afwan. Dia melihat sahibul bait. Dia tamunya ini melihat, "Oh, ada tuh." Nah, maka dia mengucapkan salam baru minta izin. Nah, atau sebaliknya. Nah, dia minta izin. Kayak tadi kasus bel. Bel itu seperti minta izin. Kemudian orangnya keluar, "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Nah, begitu, dan sebaliknya. Namun secara umum, salam dulu, baru minta izin. Baik, berikutnya, tafadhol, dibaca, Sianto. Wakana min hadis sallallahu alaihi wasallam annahu idza sta'dana sarasan wa lam yuzan lahu insarafa wa huwa raddun ala man yaqulu inna dhanna annahum illa yasma'uhu zada ala salasi wa ala man qala yu'idu bila tin akhara wa min hadhihi anna al-musta'dina idza qila lahu man anta fa yaqulu fulanu bin fulanin aw yadkuru kunyatahu wala yaqulu ana wa rawa abu dawud anhu anna rasulullah rajuli ila rajuli idnuhu wa wazakarahu al-Bukhari ta'liqan. Tsumma dzakara ma yadullu 'ala tibaril istizani ba'da da'wati wa huwa haditsun wa huwa haditsu du'ain du'ai ahli sufati. Wa bihi fada'antuhum fa aqbalu fasta'zanu. Baik, hasbuk. Nah. Wa min hadhihi sallam, di antara bimbingan Nabi sallam, annahu idza sta'dana salasan wa lam yu'dad lahu in sarafa, bahwa beliau ketika beliau minta izin masuk tiga kali, apabila tidak diizinkan maka beliau berpaling pulang. Ya, jadi salam tiga kali, minta izin tiga kali. Ya. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang tadi, al-istidan salasan, fa in udhina lak wa illa farji'. Ya, wa illa farji'. Dan Nabi SAW mencontohkan demikian kepada para sahabat. Tidak diizinkan, nama kawan Nabi insarafa. Nabi pulang, berpaling dari rumah tersebut. Ya. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Dia menyatakan ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'utu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hadha faqultu ana. Oh, nanti itu ya. Kemudian wa huwa raddun ala man yaqul inna in dhanna annahum lam yasma'u zada ala salas. Nah, ini juga sekaligus sebagai sanggahan bagi orang yang menyatakan ya kalau ya, atau jika ia menyangka bahwasanya penghuni rumah enggak mendengar, maka dia menambahkan lebih dari tiga kali minta izinnya. Nah, ini keliru ya. Rasulullah SAW hanya menyatakan al-istidan salasa. Nah, Nabi SAW hanya menyatakan tiga. Ya, maka Nabi hanya menetapkan tiga itu. Maka ini menunjukkan bahwa seorang tidak menambah lebih dari tiga kali. Ya, lebih dari tiga kali. Lebih dari tiga kali tidak ada izin, berarti dia tidak diizinkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa fihi raddun ala man qala yu'iduhu bi lafdin akhar. Ini juga sebagai sanggahan bagi yang menyatakan, wah kalau enggak dijawab, udah ganti pakai lafaz yang lain. Ya. Ya, assalamualaikum enggak dijawab. Assalamualaikum, boleh masuk? Nggak dijawab. Oh, ganti lapat yang lain. Sepada, kata dia. Permisi paket, kata dia. Kali dijebak ya. Permisi paket, keluar kan. Ah, paket nih. Tak tahu tamu. Ah. Assalamualaikum. Wah, keluar juga. Ah, ada di rumah kamu kan. Jebak, dusta itu ya, nggak boleh. Nah, biar dia keluar ya, dijebak. Permisi paket, jalan keluar. Nah, kamu udah di rumah ya, baru deh. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nah, dijebak ini. Masya Allah. Ya, wa min hadis salam. Dan diantara bimbingan Nabi SAW, annal musta'dina idza qila lahu man anta qala fulan ibn fulan wa lam yadhkur kunyatahu wa la yaqul ana. Ya. Diantara bimbingan Nabi, bahwasanya orang yang minta izin kalau ditanya siapa kamu, maka dia mesti menjawab saya si fulan, nyebut nama dia bin fulan atau nyebut kunyahnya, saya Abu fulan. Jangan dia menyatakan siapa kamu? Saya. Ya, saya. Ya. Tadi Jabir bin Abdullah pernah datang ke rumah Nabi ditanya, "Man anta?" Kata Jabir, "Saya." Ya. Maka Nabi SAW keluar rumah. Kemudian berkata, anak-anak, Kanahu karihaha, kata Jabir. Anak-anak saya. Maka seakan-akan kata Jabir, Nabi tidak menyukai ucapan tersebut. Anak-anak saya. Gitu. Diajarin. Siapa? Sebut. Fikri bin Abdul Majid. Nah. Gitu. Ya. Siapa kamu? Arga. Nah. Jangan siapa? Aneh. Gitu. Siapa? Aneh. Gitu. Nah itu di antara bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya sebutin nama dia atau sebutin kunyah dia yang sudah diketahui, ya. Yang sudah diketahui. Jangan yang nggak diketahui. Kayak Arga kunyah siapa? Saya juga nggak tahu siapa kunyahnya Arga. Apa? Ganti lagi. Kemarin kayaknya lah ada deh Abu Akhwat. Sekarang Abu Laris. Ya enggak? Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Siapa? Abu Laris. Siapa Abu Laris? Arga. Oh Arga. Gitu. Sebutin nama atau kunyah, tapi kunyahnya itu yang orang udah tahu. Ya. Ya. Orang udah tahu. Kayak Saipul. Saipul punya siapa, Pul? Abu Janda. Abu Duda. Hah? Belum ada tuh, Pul. Abu Janda kan udah ada tuh yang orang gila. Abu Duda belum ada. Abu Duda. Siapa Abu Duda? Oh. Ternyata Saipul. Mana lagi tadi? Warawa Abu Dawud anhu. Abu Dawud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasula rajul ila rajul idnuhu. Ya. Apa? Idnun lahu. Ya, sesungguhnya kata Nabi memberi izin utusan seseorang kepada seseorang. Ya. Rasul rajul maksudnya utusan seseorang. Utusan seseorang. Misalkan ada orang yang berkata sampaikan pada Anda gitu. Jadi utusan seseorang memberi izin utusan seseorang kepada seseorang. Ya. Waroa kemudian wadzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq. Secara mu'allaq itu langsung matannya tanpa disebutkan sanadnya. Langsung disebutkan matannya. Kemudian, faddal, dibaca sini. Enggak ada. Summa dzakarau al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menerangkan secara mu'allaq. Apa maksudnya? Dzakarau ini disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Jadi itu apa? Utusan seseorang. Izinnya itu kepada utusan yang lain. Summa dzakara ma yadullu ala i'tibari. Nah, tafadhal dibaca. Fikri udah baca tadi. Yang mana? Summa dzakara ma yadullu itu udah dibaca ya? Oh, udah. Summa dzakara ma yadullu ala i'tibaril idzni ba'da da'wati. Kemudian beliau menyebutkan Ya, ma yadullu apa itu yang menunjukkan ala i'tibaril idzin, bahwa dianggapnya idzin ba'da dakwah. Ya. Ba'da dakwah. Yaitu setelah dakwah, walaupun sedang berdakwah. Wa haditsu ahli suffah, itu hadis terkait ahli suffah, itu minta izin saat akan berdakwah kepada ahli suffah. Ya, wa qawluhu fada'awtuhum fa aqbalu fasta'dzanu. Ya, kata Nabi SAW, aku mendakwahkan mereka. Ya, aku mendakwahkan mereka, fa aqbalu, mereka menyambut, fasta'dzanu. Maka mereka pun minta izin. Ahli suffah kaum muhajirun yang fuqara, mereka enggak punya rumah, mereka enggak punya tempat tinggal. Ya, maka Nabi SAW mempersiapkan untuk mereka sebuah ruangan di masjid. Ya, dinamakan suffah. Ya, dinamakan suffah. Mereka kalangan fuqara dari muhajirin. Ya. Yang rela meninggalkan hartanya, rumahnya, keluarganya, berhijrah dari Mekah ke Madinah, gak bawa apa-apa, sehingga keadaan mereka ya memprihatinkan. Ya, mereka rela demikian. Waqala ta'ifatun, waqala ta'ifatun, baca pikirin. Waqala ta'ifatun, innal hadithaini ala halaini, fa'inja'a al-madu'u ala al-fawri, lam yahtaj bil istidzani. Wa intaraha ihtaja ilaihi. Qala akharuna, in kana inda da'i man qad adina lahu qabla maji'il mad'uwi lam yahtaj bil istidzani. Wa illa istidana. Wa kana idza dakhala ila makanin yajibu al-insiradu fihi. Apa yajibu apa? Mang ada jimnya itu. Itu huruf ha. Yuhibbu al-infirada fihi. Yumsikul baba fala yadkhulu alayhi ahadun illa bi idzni. Naam. Baik. Qala ta'ifatun. Ya, ada pendapat yang menyatakan innal haditsain al-halain. Ya, sesungguhnya dua hadis tadi itu berdasarkan dua kondisi yang berbeda. Ya. Fa in ja'a al-mad'u al-fawr. Jika yang diseru, yang didakwah itu datang dengan bersegera. Ya, datang dengan segera. Ya. Lam yahtaj lil isti'dan. Maka tidak butuh lagi minta masuk. Assalamualaikum, dia datang. Yang mad'u, yang diseru. Ini mad'u ini bukan yang didakwahi sepertinya ya. Tapi diseru. Ya. Diseru. Ya. Dia datang ke segera, maka tidak butuh lagi apa namanya? Minta izin. Ya, minta izin. Sama kayak tadi ya, ahli suffah ya. Dakwah itu menyeru aja kali ya. Menyeru. Kemudian wa intaraha ihtaja ilaihi. Nah, tapi kalau mengakhirkan mereka apa tidak bersegera menjawab salam, ihtaja ilaihi. Nah, ini baru dibutuhkan minta izin. Ini qaul yang awal. Ya, qaul yang pertama. Nah, qaul yang kedua itu apa? Qaul yang kedua itu yang merinci. Itu sunnahnya bagi yang didatangi tamu, dia bersegera, ya, tidak mengakhirkan melihat kepada tamunya. Nah, kalau seperti ini tidak perlu lagi minta izin. Nah, kalau dia mengakhirkan untuk datang kepada orang yang datang kepadanya, tamunya, maka tamunya tadi mesti minta izin. Ya. Nah, terkait hadis yang tadi di atas mengenai Ali Sufah yang Nabi SAW menyatakan fada autuhum fa aqbalu fastadzanu, maka aku pun menyeru mereka, mereka pun menyambut. Nah, mungkin ini ya mengenai Ali Sufah ini mereka mengakhirkan untuk memperlihatkan diri datang kepada Nabi juga. Ya, namun ini banyak kemungkinannya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian wa qala akharun, sedangkan para ulama yang lainnya menyatakan in kana inda da'i man qad adina lahu qabla maji'il mad'uwi lam yahtaj lil isti'dani wa illa istadana. Pendapat yang kedua, jika seorang da'i yang menyeru tadi, yang menyeru tadi ketika in kana inda da'i, jika ya di sisi da'i tadi ada orang yang qad adina lahu, ya ada orang yang mengizinkan dia qabla yaji al mad'u, sebelum dekat qabla maji al mad'u, sebelum datang yang diseru, maka tidak perlu minta izin lagi. Tapi kalau enggak, istadana, dia tetap mesti minta izin. Ini tafsir berikutnya. Ya. Nah. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ila makanin yuhibbun firada fihi amara ayyamsikal bab. Ya. Dan berikutnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki sebuah tempat, ya, yang di tempat tersebut ila makan yuhibbul infirada fihi, yang apa namanya, beliau menyukai untuk bersendirian di tempat tersebut, ya, menyendiri di tempat tersebut, amara man yumsikul bab, maka beliau memerintahkan untuk tetap berada di pintu, jangan masuk, wala yadkhulu ahli ahadun illa bi'idni, jangan seorang pun masuk kecuali setelah mendapat izin dari beliau. Nah, ini perincian berikutnya. Cukup kali ya. Nanti kita lanjut lagi sampai amal istidan alladhi amarallahu bihi dan seterusnya. Nanti kita lanjut di hari Senin insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.